فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أيها الحاضرون كمسلمين جماعة yang kami muliakan, segala puji syukur untuk mengawali pertemuan kita ini senantiasa kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita semua, sehingga di malam hari yang mulia ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ini merupakan bentuk kenikmatan yang besar, kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka hamba-hambanya, yang mereka mau bersimpuh, mereka mau duduk, dan mereka mau sabar dalam mengkaji agamanya. Sebagaimana hal ini dikabarkan oleh tauladan kita Nabi besar Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada suatu kaum yang mana mereka itu duduk fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah-rumah Allah yaitu masjid, yatluna kitab Allah, kaum tadi membaca ayat Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu fi ma bainahum, dan saling mengajarkan satu kepada yang lainnya. Yang sudah paham mengajarkan yang belum paham, yang sudah tahu mengajarkan kepada yang belum tahu, saling mengajarkan. Nikmat, subhanallah, hati tenteram. Illa nazalat alaihimus sakinah, kata Nabi, kecuali akan turun pada kaum tadi yang keadaannya seperti itu, mereka duduk, mereka belajar agama, mereka saling memberikan faedah, memberikan ilmunya kepada saudaranya yang belum tahu, kecuali akan turun di tengah mereka sakinah, tenang, hati tenteram, tidak diliputi dengan berbagai macam gundah gulana, kacau, galau. Nazalat alaihimus sakinah, ketenangan pada hati-hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diberikan kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang, Allah menyayangi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan akan mendapatkan derajat yang tinggi. Allah sebut orang-orang ini tadi dengan nama-nama yang mulia waktu di dunianya di majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Fulan ibnu fulan, fulan ibnu fulan hadir, menghadiri, atau mereka duduk mempelajari agama Allah, disebutkan di majelisnya malaikat. Wahafat humul malaikah, dan dinaungi oleh para malaikat. Selain mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat, disebut nama kita di majlisnya Allah dan dinaungi oleh para malaikat. Kemudian kata Nabi, faman bata'a bihi amaluhu lam yushri' bihi nasabuhu, barang siapa yang tertinggal amalannya, siapapun dirinya, baik yang dia berpangkat atau dia orang yang tidak berpangkat, baik dia itu orang yang memiliki kasta yang tinggi atau dia adalah kasta yang rendah, apabila dia lambat di dalam ibadah, apabila dia lambat dalam melaksanakan ketaatan dia kepada Allah, maka nasabnya, kehormatannya, garis keturunannya tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya bermanfaat hanya ketika kita hidup di dunia, kehidupan yang serba semu. Kayanya pun semu, bahagianya pun semu, gembiranya juga semu. Kenapa kita katakan demikian? Karena semuanya itu akan terus bergulir dengan berjalannya waktu. Sekarang kita bahagia, esok hari kita sedih karena mungkin harta kita hilang, karena mungkin salah satu anggota keluarga kita meninggal. Sekarang kita sedih, esok hari kita gembira karena mungkin apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah. Inilah semuanya, kesemuan hidup di dunia. Sekarang kita orang yang dihormati, tetapi esok hari kita akan digantikan menjadi orang yang ganti menghormati orang. Sekarang kita menjadi orang kaya raya, setelah mati maka harta kita diambil alih oleh anak cucu kita, jadilah kita orang miskin. Ini kehidupan dunia. Maka oleh karena itu, barang siapa yang tertipu dengan kehidupan dunia, maka sungguh itulah orang-orang yang paling besar rasa naam kerugian yang akan dia tanggung nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kami muliakan, di dalam pertemuan malam hari ini kita akan kembali untuk melanjutkan kajian yang sempat terputus dan tertunda pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu tentang mengenai tafsir. Kita ambil dari tafsir Juz Amma, karena Juz Amma ini sering dan mungkin enggak asing di telinga kita, dibaca oleh para imam, kemudian dihafal oleh anak-anak kita, disampaikan oleh guru-guru kita. Baik, kita mulai kembali mentadaburi Al-Quran. Kita mengenal kembali apa dan apakah yang Allah perintahkan di dalam wahyu yang sering kita baca ini. Karena Al-Quran itu tidak akan bermanfaat bagi manusia kecuali kalau dia mengkajinya. Dia tahu maknanya apa, dia tahu keinginannya apa. Memang Al-Quran sekedar membaca saja mendapatkan pahala, tetapi alangkah besarnya, berlipat gandanya pahalanya ketika dia membaca dan tahu maknanya. Sehingga ini termasuk daripada cara bagaimana seorang hamba itu untuk khusyuk dalam sholatnya. Jadi khusyuk dalam sholat itu tidak hanya seseorang sholat sendirian, sepi, kemudian dia sholatnya bisa panjang. Bukan itu yang diinginkan khusyuk, sementara dia tidak tahu apa yang dia baca. Jadi cara khusyuk yang dilakukan oleh sebagian saudara kita kaum muslimin dengan sholat di kamar, dimatikan lampunya, senyap, bisa khusyuk. Bukan seperti itu cara khusyuk. Tetapi diantara daripada cara khusyuk dalam sholat adalah kita mengenal makna sholat itu sendiri dan kita mengetahui dan memahami dengan benar apa yang kita baca dalam sholat. Sehingga apa? Timbul rasa khusyuk, timbul tadabbur dengan Al-Quran. Maka dengan majelis ini insyaallah taala kita akan bersama-sama. Bukan berarti yang berbicara di sini orang yang pandai, bukan. Tetapi kita sudah ketahui kepada saudara kita yang belum mungkin mengetahuinya, dan yang sudah mengetahui sebagai kembali murajaah, diulang kembali ilmunya, saling memberikan apa? Faedah. Baik, karena kita tahu al muslim akhul muslim, seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya, saling ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan. Tidak hanya tolong menolong dalam dunia, tolong menolong, ta'awun itu tidak hanya sekedar dalam bab dunia saja. Temannya tidak punya uang, kita pinjemi. Temannya sedang punya hajat, kita berikan tenaga kita. Bukan hanya itu bentuk tolong menolong kita kepada seorang muslim, tetapi yang lebih besar daripada itu, kita menyampaikan apa yang sudah kita pelajari dari ilmu agama ini kepada mereka. Karena ilmu agama itulah yang bisa menyelamatkan diri kita, keluarga kita, daripada api neraka yang Allah sediakan bagi orang-orang kafir. Dan ini yang termasuk bagian yang terbesar di dalam bab ta'awun, saling tolong-menolong antar sesama muslim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang kami hormati dan kami cintai, insyaallah kita akan kembali melanjutkan tafsir surat An-Naba. Surat yang pertama dalam Juz Amma. Surat An-Naba, sudah kita baca beberapa ayat sesuai dengan namanya. An-naba, ini berita. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita hamba-Nya tentang peristiwa kejadian yang sangat azim, sangat besar. Akan tergugah hati-hati yang lalai, akan teringat kembali manusia-manusia yang hidup dalam kelupaannya ketika dia mau merenungi surat yang besar ini, surat yang begitu sangat mengugah jiwa. Kita sedikit ulas dari awal untuk menyambung kembali ingatan kita yang dulu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amma yatasaalun, tentang apakah orang-orang kafir bertanya-tanya, mengisahkan keadaan orang-orang yang tidak percaya dengan kabar dari Al-Qur'an dan kabar dari para nabi. Ini orang-orang kafir, keadaan mereka senantiasa seperti itu. Mereka tidak percaya dengan isi Al-Qur'an, mereka tidak percaya dengan kabar-kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bertanya-tanya, emang kenapa Islam? Ada apa dengan Islam? Ada apa setelah dunia ini? Sehingga tidak heran dari sekian daripada akaid, akidah-akidah, keyakinan manusia itu ada yang meyakini keyakinan yang aneh, yang mereka ambil dari berbagai macam agama-agama yang keluar daripada kebenaran, meyakini manusia itu tidak memiliki na'am, tempat kembali setelah matinya. Mereka akan berubah wujud dari manusia kepada hewan, dari manusia kepada berbagai macam jelmaan-jelmaan yang lain, menjelma ini, menjelma itu. Ini keadaan orang-orang kafir. Anin naba'il azim, kata Allah, mereka bertanya-tanya dan mempertanyakan tentang suatu kabar yang besar. Nah, dari sisi ini, dari ayat ini, maka surat ini dikatakan an-naba, suatu kabar. Mereka bertanya-tanya tentang kabar yang besar, alladhihum fihi mukhtalifun, yang kabar tadi mereka berselisih apakah benar atau tidak, apakah hari kiamat itu nyata atau tidak, apakah janji Allah itu akan dipenuhi atau tidak, apakah kenikmatan-kenikmatan surga yang dikatakan oleh Rasul mala ainun ra'at, tidak ada mata yang melihat keindahannya, wala udhrun samia, tidak pernah pula ada telinga yang mendengar tentang keindahan surga, wala khatar ala qalbil basar, tidak pula pernah terbersit dalam hati manusia. Walaupun kadang mata kita sering melihat suatu pariwisata yang indah, telinga kita pernah mendengar kabar bahwasanya di tempat sekian ada wisata yang sangat indah, hati kita mungkin terbersih, saya nanti kalau kaya sangat saya ingin bangun rumah dengan desain seperti ini, di dalamnya ada kolam renang, di dalamnya ada tempat untuk sekian dan sekian, bersitan-bersitan tentang keindahan dunia. Tetapi surga lebih indah daripada itu. Keindahan yang sebelumnya telah terpikirkan dalam hati kita, ternyata di surga lebih daripada itu. Tetapi dengan itu semuanya orang-orang kafir berselisih, benar atau tidak itu semuanya. Kalla sayalamun, kata Allah, sekali-kali tidak, kelak mereka pasti mengetahuinya. Taib. Jadi termasuk daripada ayat ini adalah ilmu al-yakin. Jadi kalau seseorang pengin yakin, maka carilah ilmu. Kalau kita pengin yakin tentang surga, maka pelajari tentang surga, namanya ilmu al-yakin. Kalau kita pengin yakin akhirat itu pasti datang, maka pelajarilah kabar-kabar tentang masalah akhirat. Thumma kalla sayalamun, kemudian sekali-kali tidak, sungguh niscaya mereka akan tahu, kata Allah. Kemudian diingatkan kembali, kalau kalian wahai manusia tidak percaya dengan kabar akhirat, kalau kalian masih meragukan, kata Allah, bahwasanya setelah kematian itu ada yaumul barzakh, hari na'am barzakh, ketika manusia hidup di kuburannya, Kemudian setelah itu tegaklah hari kiamat, ditimbang semua amalan manusia. Kalau kalian tidak percaya, saksikan yang di sekeliling kalian, kata Allah. Saksikan alam ini. Alam naj'alil arda mihada, kata Allah. Bukankah kami telah menjadikan kalian bumi sebagai hamparan? Ini ayat dari Allah. Kalau kalian tidak percaya nanti di hari kiamat, saksikan di dunia ini. Bumi Allah hamparkan. Wal jibala autad, dan gunung-gunung sebagai pemancang agar supaya bumi tidak goyang. Wa khalaqnakum azwaja, kami jadikan diri kalian berpasang-pasang. Tanda. Allah ingatkan kembali, kalau yang tidak real, yang sifatnya harus butuh apa namanya, dipelajari dan butuh dipikirkan, belum masuk pelajari yang sudah nyata-nyata ini. Jadi biasanya manusia itu lebih bisa digerakkan dengan logika daripada dengan syariat. Apa sih tujuannya sholat? Apa sih tujuannya puasa? Hanya kita lapar, haus, nggak ada manfaat dari sisi apa namanya, secara nyata. Kadang susah untuk diajak berpikir seperti ini. Tetapi Allah mengajak, selain kita menyeru manusia untuk tunduk dengan syariat yang tidak masuk akal, kita giring mereka dengan logika saja, dengan akal kita. Karena sebagian manusia butuh untuk di apa putar, biar supaya dia itu berpikir. Diingatkan kembali, coba perhatikan bumi ini, coba perhatikan gunung itu, coba perhatikan keberadaan kalian yang berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Wa ja'alna naumakum subata, kata Allah. Demikian pula diajak kembali berpikir manusia secara real, secara realita dan logika. Kami juga menjadikan tidur kalian sebagai apa? Istirahah, sebagai santai. Coba kalau orang enggak bisa tidur, siapa yang bikin tidur? Apakah ya kalau kita sudah capek pasti tidur? Belum tentu. Apakah kemudian tidur ini rasa kemudian datang sendiri? Ada waktu tidur-tidur, ada waktu enggak-enggak. Nah, itu semuanya Allah yang membuat. Kalau tidak percaya silahkan datang ke rumah sakit, tengok itu orang-orang yang sedang berbaring sakit, apakah mereka bisa tidur? Tidak bisa. Ini sebagai bentuk apa? Allah SWT mengajak kita untuk kembali mengolah pikiran kita. Wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam ini sebagai selimut kalian, kata Allah. Coba kalau enggak ada malam, semuanya siang, kita enggak akan pernah nyenyak tidur. Tidur siang itu sejam saja lebih kepala pusing. Tidur siang enggak ada yang bisa menyegarkan badan. Gampangnya kalau misalkan tidak ada malam, lampu saja mataharinya ditutup sama Allah, kemudian lampu, kita gak akan bisa tidurnya. Karena walaupun kita tertidur, maka apa? Mata kita bekerja karena sinar lampu tadi. Maka disunahkan kalau tidur apa? Matikan lampu, jangan dihidupkan lampu. Karena kalau kita tidur di bawah terangnya lampu, mata kita yang terus bekerja lelah. Maka matikan lampu, kata Rasul. Atfis sirat, kata Nabi. Dalam hadis apa? Matikan lampu-lampu kalian kalau hendak tidur. Kecuali lampu-lampu yang memang perlu untuk penerangan dan butuh lampu jalan, lampu sekedar untuk kalau kita bangun bisa melihat. Subhanallah. Kalau tidak ada malam, kalau matahari tidak ditenggelamkan oleh Allah, kita akan tersiksa. Ya, tidur enggak nyenyak. Istirahat tidak akan menyegarkan badan. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan di siang hari terang benderang dengan matahari sebagai apa? Waktu untuk kalian mencari mata pencarian, ma'isyah. Toy. Coba kalau cari ma'isyahnya malam hari, kita enggak akan dapat apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya di siang hari Allah berikan di sana sinar matahari. Yang sinarnya ini subhanallah, kalau kita pikirkan tidak ada yang bisa menandingi. Bagaimanapun kita memiliki alat secanggih apapun, tidak ada yang seperti sinar matahari. Dari sisi mana? Dari sisi terangnya sinarnya. Dan barokah sinar tadi masuk ke pelosok dan penjuru ruang muka bumi ini. Sekarang kita bandingkan sinar listrik, ya, lampu listrik dengan lampu matahari, jauh. Di masjid saja misalkan di dalam ini ada lampu sebesar ya atap ini yang diterangi paling di sini. Di luar tembok sudah gelap dan bahkan semakin tambah gelap. Ya. Berbeda dengan sinar matahari. Satu sinar bisa menyinari walaupun ditutupi dengan atap. Di bawah atap kalau kita ya di siang hari terang. Tapi kalau di malam hari yang disinarkan di luar rumah, di dalam rumah gelap, tidak akan bisa menembus sinar itu. Ini bedanya barokah dari Allah, ciptaan Allah dengan ciptaan manusia. Apa gunanya? Agar supaya di siang hari itu kalian bisa mencari nafkah untuk diri kalian, untuk keluarga kalian. Dan malam harinya Allah tutup matahari tadi, agar supaya kalian jadikan malam hari ini sebagai selimut, kalian bisa membuang rasa lelah di siang hari yang sudah kalian pakai untuk mencari nafkah tadi. Wa banaina fawqakum sab'an sidada, dan kami telah bangunkan di atas kalian langit 7 lapis yang semuanya kuat, tidak perlu atap. Jadi jangan tipu dengan apa yang kita dulu mungkin pelajari di sekolah, bahwasanya langit itu adalah jarak pandang manusia. Jadi jarak tempuh pandang kita ya langit itu. Jadi istilahnya apa? Mengingkari keberadaan langit yang menaungi kita itu diingkari. Apa? Langit itu hanya sekedar kalau kita mandang ya itu jarak pandang kita sampai segitu, gak bisa melampaui lagi. Itu salah. Langit itu merupakan ciptaan Allah, dan Allah sengaja ciptakan untuk kita sebagai bentuk rahmatnya. Coba kalau gak ada langit, ya seperti apa bumi ini? Jadi apa namanya, rumus-rumus atau berbagai macam pengetahuan yang kita dapat di sekolah ternyata ada sebagian yang berbahaya dari sisi akidah kaum muslimin. Jadi langit itu bukan cara tempuh pandang atau batasan jauhnya pandangan kita, bukan. Tapi langit itulah ciptaan Allah, yang Allah ciptakan 7 lapis sebagai bentuk apa? Rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Wa ja'alna sirajan wa hajan, dan kami jadikan di langit tadi sebuah sinar yang menerangi terang benderang matahari di siang hari, dan tidak lepas daripada itu Allah ciptakan di malam harinya bulan purnama. Sinarnya juga beda. Kalau di siang hari matahari itu sinarnya panas, dan panasnya ini berbagai macam manfaat yang didapat oleh manusia, kalau di malam hari sinar bulan itu apa? Redup. Walaupun terang, terkadang memberikan ketentraman bagi penduduk bumi. Tidak panas, justru malah senang. Subhanallah. Sama-sama sinar, tapi beda manfaat dan beda rasanya. Ini Allah ingatkan kembali, kalau kalian tidak percaya dengan hari kiamat, saksikan yang nyata-nyata ini, kata Allah. Wa anzalna minal muqsirat fajjaja, dan kami turunkan dari apa tadi, muqsirat itu mendung-mendung tadi, air kami curahkan dari langit. Ya Allah tampung dengan mendung-mendung tadi, muqsirat, awan, kemudian Allah tuangkan dengan kasih sayangnya. Itu termasuk daripada bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang nikmatnya langsung Allah berikan dari atas langit. Nah, sehingga ketika disebutkan dalam sebuah sunnah, Nabi SAW ketika turun hujan deras, beliau membuka bajunya, kemudian pergi ke tempat terbuka ya untuk hujan-hujanan. Apa kata beliau? Ini adalah nikmat dari Allah yang langsung aku rasakan dari langit. Jadi sunnah ya, di mana sunnah ini jadi ya, lihat semuanya kondisi masing-masing. Kalau memang badannya tidak kuat ya jangan. Ya, ada sunnahnya, hujan-hujan itu ada sunnahnya. Ya, hujan kemudian kita terkena air hujan itu ada sunnahnya. Justru kalau perlu kita lepas baju kita agar supaya air hujan ini mengenai apa? Tubuh kita. Kenapa? Termasuk bagian daripada nikmat yang Allah langsung turunkan dari langit mengenai badan kita. Ini adalah sunnah. Itu juga termasuk daripada taib nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Di antaranya apa nikmat tadi? Untuk kembali kepada kita, linukhrija bihi habban wa nabata, untuk kami keluarkan dengan air hujan tadi apa? Berbagai macam biji-bijian. Siapa yang menyangka tumbuhnya jagung, kedelai, kacang-kacangan? Apakah itu usaha kita? Ya, kalau kita dibebankan untuk mengairi sehektar sawah, akan habis berapa juta miliar air yang kita butuhkan. Tetapi Allah gratis, tidak bayar. Ya. Allah tidak menuntut kalian bayar sekian urunan, enggak. Allah gratis. Dan bahkan kalau Allah murka, ditambahkan gratisnya itu sampai jadi apa? Azab. Ya, diazab dengan air. Belum diazab dengan api, belum diazab dengan angin. Ya, ini semua bentuk daripada bentuk ketika nikmat dikufuri oleh hambanya. Di air bisa berubah menjadi apa? Azab kalau dikufuri oleh manusia. Demikian juga yang lain. Kalau dikufuri akan berubah yang tadinya nikmat menjadi azab. Contohnya pada musim ya penghujan pada tahun ini. Jangan yang dipikirkan azab setiap ini Allah mengazab musim kemarau Allah azab lah, itu semuanya ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Semakin tua bumi ini semakin berkembang kemaksiatan. Semakin terus zaman ini mendekati hari kiamat, kemaksiatan muncul satu persatu. Kaum muslimin khususnya tidak mampu untuk membendungnya. Berbagai macam tempat-tempat perjudian, tempat pelacuran, ya, tempat minuman keras dibuka secara terang-terangan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada satupun yang berani untuk melarang. Allah turunkan banjir, tertutuplah itu semuanya. Allah hentikan dengan apa tadi? Yang disangka itu sebagai adab, sebagian dari kita ternyata itu nikmat bagi kita. Apa? Untuk menghentikan maksiat-maksiat tadi di tengah-tengah kaum muslimin. Banjir di Manado yang sebelumnya tidak pernah kita dengar. Dan bahkan hampir di tsunami. 3 meter sampai rumah terbawa dengan banjir. Mungkin saja di sana banyak maksiat yang kaum muslimin sudah tidak mampu untuk menghentikan. Ketika banjir datang, otomatis akan hilang semuanya itu. Akhirnya sebagian mereka terucap ucapan ya yang selama ini diinginkan oleh Allah, diinginkan dan disyariatkan oleh Allah. Astagfirullah, Allahu akbar. Allah inginkan dari mereka. Kalau tidak ada banjir, mungkin enggak akan terucap itu ucapan. Yang diucapkan adalah kebohongan, kedustaan, caci maki. Tapi ketika ada banjir bah tadi menimpa mereka, selain dari kafarah dosa mereka, terucaplah kalimat-kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini mungkin dosa kita, astagfirullah ya Allah. Ini yang diinginkan. Jadi di balik musibah tadi muncul berbagai macam apa? Kenikmatan yang baru. Ya Allah sadarkan dengannya manusia dari kelalaiannya. Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat dengan tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Kemudian kata beliau, inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari kiamat itu pasti terjadi dan sudah ditakdirkan kejadiannya. Pasti. Sebagaimana kematian pasti. Tetapi kepastian ini kadang manusia lengah. Ah mati gampang. Seakan-akan setelah mati itu urusan beres. Justru tidak. Setelah mati itu justru urusan manusia bertambah besar. Jadi jangan disangka terbelit hutang bunuh diri. Ya, jangan disangka setelah itu dia akan bebas. Justru nanti di hari kiamat dia akan di apa namanya? Tunda. Masuknya dia dalam surga karena sebab hutang tadi. Jadi bunuh diri itu bukan pengakhiran sebuah masalah. Justru apa? Permulaan sebuah masalah yang besar. Ini bunuh diri. Dan kematian merupakan salah satu daripada na'am peringatan bagi manusia agar supaya mereka waspada sebelum datangnya hari kiamat. Karena hari kiamat itu pasti datangnya. Tetapi kepastian ini karena banyaknya godaan-godaan dari sisi manusia itu sendiri, godaan dari dunia ini sendiri, dan juga dari para syayatin, syaitan yang tidak tampak oleh kita, tapi mereka bisa melihat kita. Terus masuk ke dalam hawa nafsu manusia. Sebabnya apa? Banyak karena kawan-kawan, karena lingkungan, karena berbagai macam keinginan-keinginan, sehingga apa yang tadinya difitrahkan dalam hatinya oleh Allah, difitrahkan dalam Islamnya, difitrahkan dalam ingatnya dia kepada Allah, semakin lama semakin tertutupi dengan hawa nafsu syaitan ini. Yauma yunfakhu fis suri fa ta'tuna afwaja, pada hari ditiupkan sangkakala. Jadi sangkakala, tiupan malaikat akan ditiupkan sebagai tanda terjadinya hari kiamat. Ini tiupan pertama kali. Tiupan yang kedua kali mereka bangkit. dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fata'tuna afwaja, kemudian kalian, kata Allah, datang dengan berbondong-bondong. Tiupan sangkakala sebagai akhir penghujung dunia ini. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukakan langit, maka jadilah langit tadi berpintu-pintu. Ini kejadian ketika itu. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, kemudian digerakkan gunung, ditabrakkan gunung satu dengan yang lainnya sehingga hancur. Kejadian dunia, baru satu gunung diredakkan sudah membuat geger dunia. Belum dua gunung, belum tiga gunung, satu gunung baru diledakkan, belum ditabrakkan dengan yang lainnya, belum dijalankan, baru diledakkan di tempatnya. Berapa banyak ya kaum muslimin yang mengungsi dengan sebabnya lahar panas menyerang kesana kemari, sekian korban satu dari gunung. Subhanallah. Bagaimana kalau gunung-gunung tadi Allah gerakkan dari tabrakan satu dengan yang lainnya? Inna jahannama kanat mirsada, sungguhnya jahannam itu taib pasti akan datang dan sebagai tempat kembali bagi mereka orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, orang-orang kufar, tempatnya jahannam. Allah sudah berjanji orang kafir tempat kembali mereka adalah jahannam. Maka berbahagialah diri kita, walaupun terkadang Islam kita masih Senin Kemis ya, kadang semangat kadang hilang, tapi jangan sampai yang wajib-wajib itu ditinggalkan. Apa yang wajib? Lima rukun Islam yang sudah ditetapkan untuk kita. Salat, yang pertama syahadat, kemudian salat, kemudian puasa, kemudian zakat, yang kelima kalau mampu haji. Maka kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lau shalaitul maktubah, ya Rasulullah, apa pendapatmu kalau seandainya aku sudah salat lima waktu dan aku jaga, tidak pernah aku tinggalkan bagaimanapun keadaannya, dan yang lainnya dari kewajiban-kewajiban saum, zakat, wa ahlaltul halal, dan aku mengatakan yang halal itu halal, wa ahramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram itu haram dan aku jauhi. Apa kata Nabi? Engkung tasadikon, kalau engkau jujur dengan ucapanmu tadi, engkau benar-benar menjaga yang wajib dulu sebelum yang sunnah. Kalau engkau enggak mampu, karena sebagian kaum muslim belum mampu menjaga yang sunnah, boro-boro yang sunnah, yang wajib saja masih Senin Kemis. Yang wajib yang jelas sudah diperintahkan, ayatnya jelas, masih belum mampu. Apa yang sifatnya sunnah? Ya, maka yang wajib dulu dijaga dengan betul. Kalau sudah mampu, tingkatkan, terus tingkatkan. Kalau kita belum mampu mengerjakan yang sunnah, cintai itu sunnah dan cintai orang yang mengerjakannya. Kalau belum mampu, untuk kita kerjakan. Ini paling tidaknya. Baik. Inna jahannam kanat mirsada, ay mirsadan wa ma'addatan lit-taghin, kata para ulama, sebagai apa nak pengintai dan tempat kembali bagi mereka orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim? Orang-orang kafir. Wa jahannam ismun min asma'in nar, jahannam itu adalah salah satu nama daripada nama-nama neraka. Allati laha asma'un katsirah, yang mana neraka itu punya nama yang sangat banyak. Wa sumiyat bihadzal ismi, jahannam, neraka dikatakan dengan jahannam, li'anna hadza tujuhmatin, karena punya lembah-lembah. Wa dzulmatin, dan punya zulmah, kegelapan yang sangat. Bisa wadiha wa qa'riha, a'adanallahu wa iyyakum minha, dengan kegelapan yang berlipat-lipat, dan juga qa'riha, qa'riha itu celah-celah yang sangat gelap. Semoga Allah lindungi kita dan kaum muslimin dari jahannam. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surat yang lain yang disebutkan dalam surat Baqarah ayat ke-24, wattaqun nar, berhati-hatilah kalian dari neraka, jaga dirimu, jaga diri kalian wahai manusia, kata Allah, dari neraka. Bagaimana kita menjaga diri kita? yaitu dengan melakukan ibadah kepada Allah dengan ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk takwa. Jadi kalau kita sering mendengar ya ma'asyarul muslimin ittaqullah, wahai kaum muslimin bertakwalah kepada Allah, maksud takwa itu apa? Kita harus paham. Jangan sampai kita sering mendengar di khutbah-khutbah Jum'ah, ya sering kita dengar dari para khutbah khatib-khatib, takwa, takwa, takwa, kita tingkatkan ketakwaan kita. Apa maksud takwa? Bagaimana kita meningkatkan ketakwaan? Maka dijelaskan oleh para ulama kita, diantaranya adalah Al-Mufassir, Ahlu Tafsir, ya, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan makna takwa itu antamal au antamtatila awamirallahi ta'ala binurin minallah, engkau kerjakan perintah-perintah dalam agama ini dengan cahaya Allah. Apa maksud cahaya di sini? Dengan ilmu. Engkau kerjakan sholat, tahu ilmunya. Oh, ini perintahnya. Wa aqimus sholat. Engkau tunaikan zakat, engkau tahu ilmunya. Oh, ini perintahnya. Wa atuz zakat. Jadi jangan sekedar ikut-ikutan. Wah, kaum muslimin ke kanan, ikut ke kanan. Sementara enggak tahu apa perintahnya. Siapa yang memerintahkan? Nah, ini kita juga harus berhati-hati dalam beragama ini. Kemudian antajtaniba nawahillah binurin minallah, engkau pun hindarkan dirimu dan keluargamu dari larangan-larangan Allah karena sebab engkau tahu itu adalah larangan. Jangan sampai kalau saya mah enggak suka minuman keras karena enggak doyan. Nah, ini beda dengan orang yang meninggalkan minuman keras tapi tahu ini haram. Kalau yang pertama tidak dapat pahala, kalau yang kedua mendapatkan apa? Pahala. Sama-sama meninggalkan. Tapi yang satunya punya ilmu. Oh, kalau khamr itu hukumnya haram. Saya tidak mau minum karena itu haram. Dia dapat pahala. Kalau yang satunya saya itu enggak mau minum khamr karena apa? Enggak doyan. Rasanya enggak enak. Sama-sama meninggalkan, tetapi yang dua ini tidak mendapatkan apa? Pahala. Jadi kan hanya kita meninggalkan larangan tapi kita enggak tahu ilmunya apa. Sehingga suatu saat nanti orang yang meninggalkan sesuatu karena ilmu akan berbeda dengan orang yang meninggalkan sesuatu tanpa ilmu. Apa perbedaannya? Kalau suatu saat nanti, misalkan dalam acara-acara tertentu, pesta khamr misalkan, saya yakin bahwasanya akidah Islam khamr itu hukumnya haram. Bagaimanapun bentuknya, saya dipaksa sampai mereka bunuh saya enggak akan minum minuman laknat itu. Tetapi kalau yang satunya tadi, karena hanya enggak suka, dia tidak tahu itu larangan, maka dia mengatakan enggak apa-apalah, enggak enak diajak orang kaya. Ya sedikit-sedikit lah minum, nyicipin. Walaupun enggak doyan ya sedikit-sedikit. Dia enggak tahu akan terjerumus ke dalam larangan tadi. Ya, atau yang lainnya zina. Saya tuh enggak mau zina karena emang enggak punya duit. Yang satunya lagi saya yakin zina dalam Islam hukumnya haram. Man zana na'am fi hini zinatihi aw fi hini zanahu laisa bimumin. Dia mengatakan barang siapa yang dia zina, maka pada saat dia zina maka tercabutlah keimanan dalam hatinya. Saya yakin zina itu haram. Kalau yang satunya tadi meninggalkan zina, bukan? Ya, keyakinan dalam hatinya kalau zina itu haram. Karena mungkin tidak suka saja, atau karena mungkin tidak punya duit saja, suatu saat nanti dia akan terjatuh dalam zina tadi. Kenapa? Karena dia meninggalkan sesuatu tanpa ilmu, sehingga cenderung ikut-ikutan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan manusia ini, lingkungan kalian wahai manusia tidak akan membantu kalian kepada kebaikan. Lingkungan, kemudian adat istiadat itu tidak akan bisa membantu seseorang ke dalam kebaikan. Jadi jangan diikuti mayoritas manusia. Wa ini taba'ta akthara man fil ardi, kata Allah, yudillunaka an sabilillah. Kalau engkau ini senantiasa hanya mengikuti mayoritas manusia, sekarang ramainya apa ikut, sekarang modelnya apa ikut. Kalau engkau ikuti mayoritas mereka, mereka itu akan membawamu ke dalam kesesatan. Kenapa demikian? Karena mayoritas manusia itu, kalau kita timbang dengan akal kita, mereka itu berilmu atau enggak berilmu? dari sekian yang hidup di sini perumahan Telaga Murni ini, mayoritas mereka, mereka itu berilmu atau tidak berilmu dalam masalah agama? Mayoritasnya bodoh, tidak berilmu. Walaupun dia pandai tajwidnya, walaupun dia pandai dalam, tapi sebagian halal dan haram, ini boleh dan ini tidak boleh, ini perkara yang samar, mereka tidak mengetahui perkara ini. Jadi kalau kita mengikuti mayoritas tanpa kita punya prinsip yang jelas, patokan yang kuat, kita akan ikut dalam terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak dibolehkan dalam Islam ini. Jadi bagaimana kita berpatokan dalam Islam ini? Kita berpatokan dengan nas, kita berpatokan dengan perintah seperti takwa tadi. Arti takwa tadi apa? Engkau beribadah kepada Allah, engkau tahu ilmunya. Sehingga suatu saat nanti ketika masjid ini, banyakannya, kalau kita kaji bersama, kalau kita tengok pengalaman kita, pengalaman saya sendiri, masjid ini sebelum bagus, ketika masih jelek, kadang cuma masih apa atap, yang datang pun 1-2 sama imamnya. Ketika masjid sudah bagus, kaum muslimin berbondong-bondong, akhirnya yang lain, daripada di rumah kan ke masjid kan rame. Jadi ke masjidnya tadi karena memang manusia, bukan karena ilmu dia. Kalau jamaah itu wajib, kalau ke masjid itu termasuk apa namanya perintah dari Allah. Nah, ketika nanti kaum muslimin sudah bermas-mas ke masjid, masjidnya pun juga sepi. Jadi ikut-ikutan saja ibadahnya, tidak punya prinsip dalam beragama. Ini yang harus perlu kita tanamkan pada diri kita. Ketika kita beribadah, itu bukan karena manusia. Karena saya yakin ini adalah akidah Islam dan ini perintah dari Allah. Manusia mau mengerjakannya silahkan, alhamdulillah saya ada temannya. Tidak mengerjakan pun saya tidak akan ikut mereka, saya akan mengerjakan sendiri. Jadi jangan tunggu manusia kalau beribadah, wah fulan ke masjid enggak ya? Enggak, saya juga enggak mau ke masjid lah. Jangan seperti itu. Kita harus punya patokan, kita harus punya prinsip dalam ibadah ini. Sehingga apa? Ibadah kita akan bisa menaikkan kita ke dalam derajat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Punya prinsip sendiri. Yang lainnya sholat, alhamdulillah ada temannya, enggak, saya akan sendirian sholat. Ya. Dalam sedekah, yang lainnya enggak mau sedekah, masjid enggak jadi, saya akan sedekah sendirian. Jangan menunggu orang lain. Ya, kita harus punya naam tekad di dalam beragama ini. Karena apa? Pahalanya pun akan kita dapatkan untuk pribadi kita masing-masing. Apabila kita menjadi pengawal sebuah kebaikan, orang yang pertama kali mengawali sebuah kebaikan, manusia mengikuti langkah kita, kita akan mendapatkan pahala-pahala mereka ini tadi. Ini diantara daripada tujuan kita mengkaji agama, khususnya mengkaji agama Islam, khususnya mengkaji Al-Quran, dan juga kajian-kajian seperti ini itu sangat penting untuk memperkuat kembali keyakinan kita. Taib, adapun hati kita senantiasa kosong, setiap hari bicara kita dunia, habis waktu kita untuk dunia, mayoritas mungkin jamaah semuanya enggak di sini, enggak di sana, semuanya pekerja, semuanya mereka adalah karyawan, habis waktu mereka untuk mencari nafkah. Yang dibicarakannya pun hanya bagaimana bisnis, bagaimana saya bisa lembur, bagaimana gaji saya naik, bagaimana karir saya bisa naik. Tidak pernah bicara masalah agama. Sehingga setiap hari kosong hatinya terus seperti itu. Sehingga kalau hati sudah kaku, sudah hitam, ketika kemasukan siraman-siraman ya rohani, siraman-siraman jin, kadang tidak bisa membersihkan tadi. Karena apa? Sudah pekat dunia. Melek gimana dunia, tidur memikirkan dunia, ya, seakan-akan dunia ini ada dipakai untuk hidup selama-lamanya. Tapi oleh karena itu kita nasihatkan, ayat yang mulia ini mudah-mudahan menjadi pengingat kita untuk terus menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan terus memperdalam ilmu kita dalam masalah agama ini, sehingga kita memiliki prinsip dalam ibadah ini dan tidak cenderung hanya sekedar melihat fulan, tidak melihat orang, tetapi kita memiliki akidah yang kokoh dalam hati kita. Ini mungkin nanti diingatkan kita sampai kepada ayat yang ke-21. Inna jahannam kanat mirsada, jahannam itu adalah pengintai-pengintai bagi orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari syariat Islam dan orang-orang yang tidak mau berakidah dengan akidahnya kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam shawab. Sampai waktu isya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin sedikit 1-2 pertanyaan, kalau yang ditanyakan silahkan, kalau tidak kita tutup, kita akhiri sekian. Kalau tidak ada pertanyaan. silakan.